Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, adalah sebuah rahmatan, adalah sebuah rahmat Allah yang tiada terhingga. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-53 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Artinya, agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Ayat ini menggambarkan bahwa yang namanya syaitan selalu mengusik manusia. Tapi kata Allah, ini adalah sebagai cobaan. Yang ditujukan syaitan itu adalah bagi orang-orang yang hatinya sakit atau hatinya sangat keras. Kenapa hati itu bisa keras? Kenapa hati itu bisa sakit? Disebabkan mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kalau dia betul beriman, lakukanlah salat 5 waktu. Itu sudah cukup untuk membuktikan keimanan. Tapi ketika orang melaksanakan salat 5 waktu itu, mereka tidak akan pernah cukup puas dalam membuktikan keimanan mereka. Tentunya mereka akan berbuat terus dalam kebaikan karena dasarnya adalah keimanan yang tidak pernah putus dalam beramal kebaikan. Itu adalah sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat dalam surat Al-Baqarah, wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ternyata di dalam ayat yang pertama kali kita kaji dahulu, bahwasanya orang-orang yang sakit itu malah dibiarkan Allah, bahkan Allah akan tambahkan penyakit itu di dalam hati mereka, disebabkan mereka tidak mau bertobat atau bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang sangat menantang, bahwasanya bisa jadi orang seperti itu merasakan apa yang dibisikkan setan itu adalah memang betul-betul tidak jadi cobaan, jadi menjadi hiasan hidup mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagi orang yang beriman, dia mengatakan sesuai dengan firman Allah, ini adalah fitnah. Fitnah di sini dalam bahasa Arab artinya cobaan dalam firman Allah tersebut. Cobaan, maka cobaan itu mengisyaratkan kata Allah, kalau kita dapat berhasil, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang selanjutnya, wal qasiyah alladzina qasadna qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Ini akan dijelaskan oleh Dr. Haji Zainal Arifin yang sudah ada di studio narasumber kita. Tafadhal Ustaz Zainal. Iya, benar sekali apa kata Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA, bahwa setan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk mengganggu dan menggoda manusia. Kenapa harus ada setan? Kalau tidak ada setan, tentu saja kita menjadi hamba Allah yang taat. Tapi setan diciptakan Allah sebagai wujud dari ujian. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa akhir dari perjalanan kita. Tapi Allah berkeinginan sejauh mana sebenarnya kita sebagai manusia menjadi hamba yang taat, suka cita patuh kepada Allah walaupun di saat ditempa ujian, godaan dan cobaan. Jadi keberadaan setan adalah batu sandung yang apabila kita bisa menghindarinya, kita akan mencapai tujuan kita yang diinginkan oleh Allah, mencapai ridho dan surganya. Namun apabila batu sandung ini akan kita ikuti, terjatuh dan terhempaslah kita ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan di ayat 53 dari surah Al-Hajj ini, Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan. Bagi orang yang imannya mantap, maka dia akan langsung menolak cobaan itu. Dia hindari batu sandung itu untuk terus berjalan menggapai ridho Allah, surga Jannatul Na'im. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit dan hati yang keras, maka kezaliman itu, maka dia akan mengikuti jalan setan dan dia pun akhirnya gelap mata. Digambarkan Allah, inna zolimina, dia sudah tidak lagi berjalan di hadapan cahaya Tuhan. Dia sudah berada di dalam kegelapan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti godaan setan. Hidup ini adalah nafsu birahi, nafsu serakah, nafsu amarah, nafsu setan, nafsu jahat, yang semuanya itu digambarkan dengan kegelapan. Akhir dari perjalanan orang yang gelap ini, shiqaqin ba'id, dia bertambah jauh, bertambah terpisah dari ajaran Allah. Bila demikian adanya, jangan salahkan Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jangan salahkan para Rasul, terutama Nabi Muhammad yang telah memberikan teladan terbaik dalam mewujudkan Al-Quran di muka bumi ini. Jangan salahkan para da'i yang telah mengajak Anda agar sampai ke surga dan menggapai ridhonya. Semuanya itu terpulang kepada kita. Mau berada di jalan Tuhan atau mau tetap di jalan kemaksiatan dan kekafiran hingga akhirnya menderita. Ya, kesimpulan dari ayat ini, satu, Allah gambarkan di akhir ayat 53 ini, wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Itu adalah merupakan kesimpulan. Memang artinya adalah orang-orang yang sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka lebih dahulu menjalimi diri mereka sendiri ketika mereka lebih tertarik untuk mengambil manfaat yang segera namun sedikit dan mengabaikan manfaat yang lebih besar dan sifatnya abadi. Itulah ajaran agama kita. Karena kita selalu memilih yang salah, memilih nikmat yang sifatnya sementara, padahal nikmat yang abadi yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran. Maka itulah yang menjadi sangat-sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita, sehingga perselisihan mereka dan siapa saja, baik itu orang duduk di partai politik, baik itu orang duduk di perkantoran, baik di mana saja kita berada, perselisihan mereka itu akan jauh lebih dalam lagi, sehingga itu menjadikan kekal dan memberikan akibat yang sangat-sangat buruk bagi kehidupan yang akan datang. Maka berhati-hatilah kita, karena Allah sudah mengatakan, mengancam, lafi syiqaqin ba'id, betul-betul kita terpisah. Karena sebabnya salah satu, kita tidak mempunyai kelembutan hati, maka brutal, kehidupan brutal pun akan mendatang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.